ikhlas bersamamu meski banyak cobaan. Ku inginkan selamanya bersamamu. Cintaku sungguh luar biasa, sayangku tiada bandingan. Ku ingin kau mengerti, ku ingin kau pahami. Jangan pernah kau lukai. Dirimulah satu-satunya kekasih yang aku cinta. Di setiap aku dihembus nafasku, selalu ku sebut namamu. Simpati musik. Bersamamu.